doa sebelum dan bangun tidur. Teman-teman, sebelum kita tidur, kita gosok gigi dulu. Pus, kita sudah siap untuk tidur. Iya, Diva. Karena kita sudah mencuci kaki dan tangan kita. Dan juga sudah menggosok gigi. Pus, sepertinya ada yang kelupaan deh. Apa ya? Apanya yang lupa, Diva? Oh iya, Pus. Kita lupa belum berdoa. Ayo kita ucapkan bersama. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Allahu Akbar. Diva sayang, ayo bangun, kita sholat subuh bersama. Iya Bu. Oh iya, ketika kita bangun tidur, kita juga harus berdoa. Hah? Berdoa lagi? Iya Pus, doa bangun tidur adalah seperti ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebentar ya Pus, aku mau sholat subuh dulu. Aku ikut ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, tadi kita sudah belajar doa sebelum dan bangun tidur. Ayo kita ulangi lagi. Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan dengan namamu aku mati. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya aku akan kembali.